hujan turun kini ingin membasahi diri. Kuyui ayam atau demang ganai. Pai-pailah dia turuikan kandarang tua untuk di dalam mimpi kita patah muka. Terima kasih.